Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjut ayat berikutnya dari surat Taghabun. Tersisa beberapa ayat, semoga kita bisa selesaikan sore ini. Bismillah ta'ala. Naam. Firman Allah ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Ayat ini setelah dua ayat sebelumnya peringatan untuk mewaspadai sebagian istri dan anak yang bisa menjadi musuh dalam arti melalaikan dari syariat Allah Subhanahu wa taala, dari zikrullah, dan peringatan jangan sampai harta benda dan anak-anak yang merupakan fitnah, yakni ikhtibar, yang merupakan ujian, menjermuskan seseorang dalam pelanggaran syariat Allah Subhanahu wa taala, memalingkan seseorang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terjerumus dalam kemaksiatan. Maka kemudian ya, Allah menyusulkan ayat ini, fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian, mastata'tum, sesuai kesanggupan kalian. Taqwallah sudah berkali-kali kita lewati. Definisi yang terbaik tentang taqwallah, definisi ta'rif dzakat tabi'i al-jalil masmuh, definisi seorang tabi'i, imam tabi'i yang direkomendasi oleh Ibnu Qayyim mendefinisikan takwa. Siapa namanya? Gak ingat. Nah, siapa yang ingat? Bagian belakang situ, deretan belakang situ. Hah. Satu deret yang di belakang semuanya. Siapa namanya itu ya? Definisi yang mendefinisikan takwa dengan definisi yang direkomendasi Ibnu Qayyim sebagai definisi terbaik. Ah, siapa namanya? Gak ada yang ingat? Qobdo. Mada qol? Mada qol? Apa antum bilang? Jawabannya? Diskusi? Apa? Antum menjawab sesuatu tadi. Tidak ada yang tahu di situ? Subhanallah. Padahal sudah sering disampaikan. Talq bin Habib. Naam, rahimahullah. Talq bin Habib. Tayyib. Ketika dia berwasiat kepada ashabu, murid-muridnya, idza ja'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa, jika datang fitnah maka tolaklah dengan takwa. Nah, di sini setelah Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, fitnah itu banyak, ini sebagiannya saja yang disebutkan Allah SWT. Yang jelas ya, fitnah itu dihadapi dengan takwa. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya fattaqullaha mastata'tum. Ya. Jadi kata Talq bin Habib, idza ja'atil fitnah fadfa'uha bittaqwa, jika datang fitnah maka hadapi, tolak fitnah itu dengan takwa. Qalu, mereka mengatakan, murid-muridnya, sahabu mengatakan, wa mattaqwa ya imam, apa itu takwa ya imam? Kata Talq rahimahullah, an ta'mala bi ta'atillahi 'ala nurin min Allah tarjua thawab Allah. Anta'amal bita'atillah. Kamu beramal ketaatan kepada Allah. Ala nurin minallah. Atas dasar cahaya dari Allah. Yaitu ilmu. Atas dasar ilmu. Ilmu syariat, dalil. Ya, tidak sembarangan. Tarjua thawab Allah. Dan berharap pahala dari Allah. Yakni ikhlas. Yang pertama dalam mutaba'ah. Mutaba'ah as-sunnah. Syariat Nabi SAW. Ilm, dalil. Yang kedua ikhlas. Begitu pula. Kelanjutannya kata beliau. Wa antatruka ma'asiatallah. Ala nuri minallah. Takhafa adaballah. Engkau meninggalkan maksiat. Wallah atas dasar cahaya dari Allah itu ilmu syariat, berdasarkan syariat menunjukkan bahwa itu maksiat maka ditinggalkan, ya, mutaba'at sunnah syariat Nabi SAW. Takhaf adab Allah karena takut adab Allah, yakni ikhlas, ikhlas ingin masuk jannah takut masuk neraka itu ikhlas. Naam. Itu takwa. Ya. Jadi takwa itu beramal, ya, beramal soleh, amal soleh. Amal soleh itu amal yang pantas dikabulkan oleh Allah, diterima oleh Allah, karena memenuhi dua syarat yaitu mutaba'ah sunnah syariat Nabi SAW. Mengikuti sunnah ajaran syariat Nabi SAW yang berdasarkan dalil ilm, dan syarat yang kedua ikhlas, itu takwa. Nah, maka bertakwalah kalian sesuai kesanggupan kalian, kemampuan kalian, ya, dalam melaksanakan awamir, perintah-perintah Allah SWT. Begitu pula dalam menjauhi nawahi, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada hal yang penting untuk ditekankan, ya, bahwa terkait dengan awamir, perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, ada tahapan-tahapan dalam mengerjakannya sesuai dengan kesanggupan. Ya. Sedangkan yang namanya perkara yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, tidak ada pilihan kecuali harus ditinggalkan. Mengacu kepada hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Ma amartukum bihi, apa yang aku perintahkan pada kalian, fa'tu minhu mastata'tum, maka kerjakanlah sesanggup kalian. Tidak sanggup salat berdiri karena sakit, maka salat duduk. Tidak sanggup salat duduk karena sakit, maka sholat berbaring sesuai kemampuan. Begitu. Ya. Itu maksudnya tadi. Ada tahapan-tahapan tadi. Sesuai dengan kemampuan. Tetapi ketika terkait dengan larangan, Nabi mengatakan, wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Apa yang aku larang darinya, maka jauhilah. Ya, maka jauhilah. Harus dijauhi. Hal-hal yang diharamkan tidak boleh didekati sama sekali. Ya. Itu sudah sesuai dengan kemampuan. Semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah SWT. Tidak ada istilah saya tidak sanggup untuk itu. Ya. Itu hawa nafsu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fai. Wasma'u wa ati'u. Dan isma'u, dengarkanlah. Apa yang didengarkan? Ya, ini dengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Kata Sa'di rahimahullah, isma'u ma ya'idukumullahu bih. Dengarkan apa yang diwejangkan, ya, yang diwejangkan, yang dinasihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa'idu, yang datang dari Allah dalam Al-Qur'an. Wa ma syara'ahu lakum min al-ahkam, dan dengarkan apa yang disyariatkan oleh Allah buat kalian dari hukum-hukum yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah untuk menyampaikan itu semua melalui Al-Quran yang dibacakan dan hadis-hadisnya. Ya, dengarkan itu baik-baik, simak baik-baik, jangan tutup telinga, jangan berpaling, menjauh, tidak mau mendengar. Ya, jadi jangan seperti orang-orang kafir. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْتِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ. Iya. Jika Nabi AS membacakan ayat, mereka dengan cepat ya, bubar. Dan ke kanan, ke kiri, tidak mau tinggal mendengar. Ya. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِدِينَ كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. Kenapa mereka orang-orang kafir itu berpaling dari mendengarkan ayat-ayat seperti keledai yang berpencar berlarian, ketakutan akan dimangsa, dibinasakan. Nah, jangan. Hendaknya kalian apa? Isma'u. Dengarkan. Mendengar. Dan itu adalah wasilah, faktor untuk mendapat ilmu melalui menyimak. Menyimak apa yang dibawakan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, mendengar, menyimak, ilmu masuk. Setelah itu, amalkan ilmu itu yang didengar itu, wa ati'u, dan taatilah Allah Subhanahu wa taala. Amalkan ilmu yang telah didengar, taati Allah Subhanahu wa taala. Kerjakan apa yang diperintahkan. Taati Allah, taati Rasul. Menaati Rasul, menaati Allah. Memaksiati Rasul berarti memaksiati Allah. Man ata'a ar-rasul faqad ata'a Allah. Ya. Kemudian perintah anfiqu. Dan berinfaklah kalian. Infakkanlah harta benda kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Telah lewat ayat yang semisal dengan ini dan dinukil khilaf, ada yang mengkhususkan dengan perintah infak dengan zakat mal yang wajib, tetapi telah kita lewati bahwa yang lebih kuat ya, perintahnya adalah mutlak. Ya, perintah berinfak secara mutlak tanpa takyid, pembatasan dengan zakat mal yang wajib, sehingga meliputi yang wajib dan yang mustahab, dan itu pilihan As-Sa'di rahimahullah, ya, Syaukani rahimahullah, juga di dalam tafsirnya Fathul Qadir mempertegas bahwa tampaknya ayat ya lebih umum dari sekadar perintah membayar zakat wajib. Nah, di sini Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa anfiqu minan nafaqati asy-syar'iyyati al-wajibati wal mustahabbati." Ya. Berinfaklah kalian berupa nafkah-nafkah, berupa nafkah-nafkah yang disyariatkan. Infak-infak yang disyariatkan, baik yang bersifat wajib maupun yang bersifat mustahab. Baik yang wajib maupun yang mustahab. Termasuk infak yang wajib adalah memberi nafkah kepada yang ditanggung nafkahnya, ya, anak istri. Nah, dan semisalnya yang ditanggung nafkahnya. Baik. Kemudian khairan li anfusikum. Ya. Hal itu lebih baik untuk diri-diri kalian. Berinfak, menginfakkan harta benda kalian itu lebih baik bagi diri-diri kalian. Makna yang tafsir, makna tafsir yang ana sampaikan ini, ya, mencocoki i'rab yang salah satu dari aujuhul i'rab yang disebutkan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir. Dan Fathul Qadir Asy-Syaukani menyebutkan sekian i'rab, ya, bukan hanya satu, dua, tiga, lebih dari itu, ya. Yang sudah mengerti nahwu ingin istifadah, baca Fathul Qadir. Ada berapa i'rab di sana. Nah, salah satu dari bentuk-bentuk i'rab tersebut adalah yang disebutkan, yakni yang sesuai dengan tafsirnya Sa'di rahimahullah di sini. Sa'di mengatakan yakun dzalika, ya, al-fi'lu minkum khairan lakum fid dunya wal akhirah. Yani di i'rab khairan di sini mansub sebagai khobar, ya, kana atau yakun yang mahdhuf. Yakunu dhalika al-infaq, kana dhalika al-infaq khairan li anfusikum, atau yakun dhalika al-infaq khairan li anfusikum. Yakunu dhalika al-infaq khairan li anfusikum, ya, infak yang kalian lakukan itu, ya, merupakan kebaikan bagi diri-diri kalian. Itu lebih baik bagi kalian. Nah, ini salah satunya. Ya, di sini Sa'di mengatakan yakun dzalik, hal itu yakun dzalikal fi'lu, perbuatan itu, itu berinfak minkum dari kalian, khairan lakum, akan menjadi lebih baik bagi kalian fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat, daripada kalian tidak melakukannya. Nah, ada juga yang mengi'rab langsung saja khairan ini mansub dijadikan maf'ul bih, wa anfiqu khairan li anfusikum, infakkan yang terbaik buat diri-diri kalian. Nah, dan yang lainnya di sana ada beberapa yang sudah mengerti nahwu bisa, ya, istifadah. Naam, dan i'rab yang lainnya. Naam, kami katakan tadi yang sejalan dengan tafsirnya Sa'di, dan ini termasuk cukup bagus, ya. Sudah jelas maknanya. Jika dijadikan sebagai khobar, ya, jika dijadikan sebagai khobar dari fi'il mahdhuf, ya, yakunu, misalkan wa anfiqu, yakunu dhalikal infaq khairan li anfusikum, yakun dhalikal infaq khairan li anfusikum. Nah, berinfaklah, infak yang kalian lakukan itu akan menjadi hal yang lebih baik bagi kalian. Nah, jadi intinya perintah berinfak, ya, perintah berinfak, dan ketahuilah bahwa infak yang dilakukan itu bukan sesuatu yang akan mengakibatkan kemiskinan, kemelaratan, ya, akan mengurangi harta benda, bahkan membuat harta itu diberkahi oleh Allah, ya. Naam, bahwa harta itu tidak akan berkurang dengan disedekahkan. Ya, itu justru akan menjadi kebaikan, ya, dunia dan akhirat. Nah, karena itulah yang akan menjadi bekal nanti di akhirat. Zadul ma'ad, zadul akhirah. Ya, yang diinfakkan itu. Yang diinfakkan itu. Nah, adapun yang ditinggalkan, ya, maka akan ditinggalkan. Nah, tidak akan menyertai sampai ke akhirat. Tidak akan menyertai sampai akhirat. Yang akan menyertai adalah yang diinfakkan tersebut, itu khairan li anfusikum. Nah, wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun, Tatkala yang namanya harta benda, sesuatu yang disukai oleh jiwa, an-nafsu, an-nufus, majbulah, ya majbulatun lihubbil mal, yang namanya jiwa itu, ya, dibuat karakternya memang tertarik kepada harta benda, untuk menyukai harta benda. Nah, illa man rahimahullah, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT karena keimanannya, ya, sehingga dia memerangi hawa nafsunya untuk tamak dalam memiliki harta. Wattaufiq min Allah Subhanahu wa ta'ala, dan taufiq, pertolongan untuk melakukan hal itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Allah mengatakan setelahnya, "Wa may yuqa shuhha nafsihi." Iya, dan ayat semisal ini sudah lewat di surat Al-Hasyr. Dan barang siapa, iya, jadi man ini syartiyah, ya. Bahkan itu yuqa di sini majzum. Iya. Yani majzum bihadfi harfi al-illah. Naam. Wa may yuqa shuhha nafsihi, dan barang siapa yuqa, ya, dia dijaga dan diselamatkan dari shuhha nafsih, dari ketamakan jiwanya. Shuh itu at-tama. At-tama 'ala al-mal. Itu makna syuh. Ya, ketamakan jiwa. Syuh nafsi yani tama'an nafs lil mal, ketamakan jiwa terhadap harta. Barang siapa dijaga dari ketamakan jiwanya terhadap harta, diselamatkan dari itu. Ya. Tentunya dengan apa? Dengan iman. Iman itu yang kemudian menundukkan hawa nafsu. Faulaika, ini jawabus syarat. Fa faul jaza, fa ini jaza, balasan persyaratan tadi, ya, pada kalimat jawaban syarat tersebut, yaitu ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang beruntung. Nah, orang kalau dipermainkan oleh syuh nafsih, tama' nafsih lil mal, ketamakan jiwanya terhadap harta, maka dia tidak akan bisa berinfak-infak sedikit pun. Dia akan menumpu-numpu harta dan akan menjadi bakhil, ya, karena dia ingin menikmati sendiri, tamak. Naam. Oleh karena itu barang siapa ditolong oleh Allah, diberitahu oleh Allah, dijaga dari ketamakan jiwanya itu, diselamatkan dari itu, kemudian dia berinfak intithal amrillahi subhanahu wa ta'ala fi qawlihi, melaksanakan, ya, perintah Allah pada firman-Nya, wa anfiqu khairal anfusikum, itu faulaika humul muflihun, mereka lah orang yang beruntung. Naam. Kemudian Allah berfirman, in tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha, in syartiyah, ini lagi-lagi perangkat, tapi ini berupa huruf, ya, harfu syart wa jazm, huruf untuk persyaratan dan menjazm. Oleh karena itu tuqridu juga majzum dijazm dengan dibuang nunnya, ya. Jawabannya, ya, datang setelahnya, yaitu yudha'ifhu lakum. Oleh karena itu yudha'ifhu, ya, juga dijazm, makanya disukun itu yudha'if, bukan yudha'ifhu, tapi yudha'if, karena dia jawaban syarat in. Naam. Syaratnya dan jawabannya dua-duanya dijazm. In tukridu yudha'if, jawabannya. Apa itu persyaratannya? In tukridullaha qardan hasana, apabila kalian meminjamkan Allah qardan hasana, pinjaman yang baik. Allah membahasakannya sebagai pinjaman. bukan artinya Allah butuh. La. Hadza wadih, ini jelas, bukan itu maksudnya. Fa innallaha huwal ghaniyyul hamid, sudah lewat ayatnya. Wastaghnallahu wallahu ghaniyyun hamid. Wallahu ghaniyyun hamid, Allah Maha Kaya. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah, wahai manusia kalian lah yang butuh kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Dan dia lah yang Maha Kaya lagi terpuji. Ya, Allah tidak butuh. Ya. Dari harta-harta kalian semua hamba-hamba. Tidak butuh dari harta-harta kita semua hamba-hamba ini. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membahasakan itu sebagai pinjaman yang manfaatnya akan kembali kepada hamba itu sendiri. Artinya Allah akan membalasnya. Ya. Allah akan membalasnya. In tuqridullaha qardan hasana. Maksudnya apa? Infak yang diperintahkan di atas. Wa anfiqu khairan li anfusikum. Itu yang dimaksud dengan qardan hasana. Ya, kalian meminjamkan Allah pinjaman yang baik, yaitu kalian berinfak di jalan Allah. Ya. Yang itu adalah membantu, menolong sesama hamba Allah. Tawil hajat wad darurat, hamba-hamba Allah yang berhajat, yang darurat, ya, kemudian ditolong dengan diberi infak. Itu dibahasakan oleh Allah, kalian meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Artinya Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Allah akan membalasnya. Akan dikembalikan itu. Itu pinjaman. Ya. Itu pinjaman kepada Allah, artinya Allah akan mengembalikannya. Yang khawatir, Allah akan kembalikan di akhirat dengan dilipat gandakan. Yudha'ifhu lakum. Niscaya Allah akan melipat gandakan gantinya buat kalian. Ya, itu tadi yang dibahasakan itu menjadi zadul ma'ad. Akan menjadi bekal di kemudian hari nanti, di akhirat. Yauma la yanfa'u malu wa la banun. Di hari tidak bermanfaat harta benda dan anak-anak. Ya. Kecuali harta benda yang dulu diinfakkan, yang dipinjamkan kepada Allah, akan kembali Allah kembalikan gantinya hari itu. Yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum, dan niscaya Allah akan mengampuni kalian. Itu akan menjadi sebab datangnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. As-Sa'di rahimahullah mengatakan, "Wa ma'al mudha'afati aidan," dan bersama dengan dilipat gandakannya ganti dari infak itu, juga yaghfir lakum, Allah juga menjanjikan akan mengampuni kalian bisababil infaqi was-shadaqati dzunubakum. Allah menjanjikan akan mengampuni buat kalian dengan sebab infak kalian dan sedekah kalian itu. Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Fa innadz dzunuba yukaffiruha Allahu bis-shadaqati wal hasanat. Dipetik dari ayat ini bahwa dosa-dosa itu akan terhapuskan dengan sebab sedekah-sedekah dan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan. Seperti firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan, ya, menghilangkan kejelekan-kejelekan. Naam, oleh karena itu pada hadis, atbi'is sayyiatal hasanah tamhuha. Ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan, maka itu akan meniadakannya. Ya. Karena kebaikan-kebaikan itu seberat semut yang paling kecil sekalipun akan ditimbang. Sehingga, ya, akan menjadi pengimbang. Akan menjadi pengimbang ketika ditimbang amalan antara amalan kebaikan dan kejelekan. Nah, itu masuk dalam makna innal hasanati tudhibna sayyi'ah, dan hadis atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah tamhuha, ya, atbi sayyat al-hasanah tamhuha, ikutilah kejelekan dan kebaikan, saya akan menghapuskannya. Naam. Wallahu syakurun halim, Allah maha mensyukuri. Allah maha mensyukuri, maha mensyukuri amalan-amalan hamba. Bayangkan, ya, menunjukkan bagaimana Allah mensyukuri hamba-hambanya. Melakukan satu kebaikan saja, al-hasanatu bi asyri amthaliha, satu kebaikan dibalas minimal 10 ila 700 di'fin, berlipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ya. Naam. Dan seterusnya tergantung kebijakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian halim, halim yakni maha lembut. Kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, kemahalembutan Allah Subhanahu wa taala, ya, banyak memaafkan, banyak memaafkan hamba-hambanya. Seperti firman Allah Taala dalam surat An-Nahl, "Wala yu'akhidullahu an-nasa," seandainya Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia, ya, lewat waktunya, ya, nah, tidak bisa dipaksakan. Kelas ana putus sampai di sini, ana khawatir beratkan antum, tidak bisa selesai berat. Nah, kita lanjut insyaallah pertemuan berikutnya. Wallahu subhanahu wa bihamdihi.